بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل وترا. باب apa-apa yang disunnahkan memandikan mayat dengan jumlah ganjil. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ghusl janazah, memandikan jenazah, dianjurkan ganjil. Dan jumlah ganjil di sini untuk pemandian jenazah minimal 3 kali. Dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan angka 3. Pada asalnya yang namanya witrun itu 1, minimal 1. Tapi khusus untuk pemandian jenazah 3. Dikarenakan Rasulullah SAW menjelaskannya. Dari bab yang disebutkan Imam Bukhari, memandikan jenazah dengan jumlah witir itu mustahab. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, dikarenakan lafadznya perintah, irsilnaha thalatha, man, mandikanlah jenazah 3 kali. Kata-kata irsilnaha itu perintah. Namun kebanyakan ulama menyatakan sunnah, sementara lafadz perintah di sini ditujukan pada pemandiannya, bukan pada jumlahnya. Ya, perintah di sini ditujukan pada pemandiannya, bukan pada jumlahnya. Artinya kalau memandikan jenazah hukumnya wajib dan hukumnya fardu kifayah. Tapi jumlah pemandian 3 atau 5 atau lebih daripada itu tidak masuk pada lafaz irsilnaha, sehingga mayoritas ulama berpendapat mustahab, sunnah saja, dan itu pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad. Di sini tidak menyebutkan nama bapaknya Muhammad. Ini namanya muhmal. Disebutkan dalam riwayat Al-Usaili namanya Muhammad ibn al-Muthanna. Disebutkan dalam Mustakhraj Al-Ismaili. Disebutkan dalam Mustakhraj Al-Ismaili dari jalur Muhammad ibn al-Walid al-Busri. Muhammad ibn al-Walid al-Busri. Al-Hafidh Al-Jayyani menyatakan ihtimal, ada kemungkinan dia adalah Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Wallahu a'lam. Al-Muhim, 3-3-nya adalah guru Imam Bukhari dan semuanya thiqat. Sehingga muhmal di sini la yadur, tidak membahayakan, dikarenakan semua yang dimaksud adalah rawi yang thiqat. Jadi Muhammad ini ada banyak kemungkinan, mungkin Muhammad bin Muthanna, mungkin Muhammad bin Salam Al-Bikandi, mungkin Muhammad ibn al-Walid Al-Busri. Tapi tidak ada masalah dikarenakan semuanya rawi yang thiqah. Qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi. Wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Mimman ikhtalata bi akhir umrihi wa la yadurru ikhtilatuh. Termasuk rawi yang pikun di akhir hayatnya, tetapi tidak membahayakan dia. Sebab ketika dia pikun, langsung ditahan oleh keluarga dan murid-muridnya, sehingga dia tidak sempat meriwayatkan. Sehingga tidak sempat meriwayatkan hadis semasa pikunnya. Ini muhim. Dalam ilmu mustalah, seorang rawi yang pikun itu membahayakan riwayatnya. Apalagi diketahui dia pernah meriwayatkan hadis semasa pikun. itu bisa menghancurkan semua hadisnya dia. Rawi yang semacam ini dilihat muridnya. Kalau murid yang meriwayatkan dari dia mendengar sebelum pikun, sahih. Tapi kalau mendengar setelah pikun, dhaif. Nah, di sana ada beberapa ahli hadis, beberapa rawi yang pikun di akhir hayatnya tapi tidak membahayakan. Mungkin karena ditahan, dicegah oleh keluarganya atau dicegah oleh murid-muridnya sehingga tidak sempat menyampaikan hadis semasa pikun, atau pikunnya cuma sebentar, pikun sejenak langsung koma, langsung mati, sehingga tidak membahayakan ikhtilatnya dia, pikunnya dia. An Ayyub, huwa Ayyub As-Sikhtiyani, dikenal dengan Ayyub As-Sikhtiyani, namanya Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sikhtiyani, bapaknya namanya Kaisan, Ayyub bin Kaisan atau Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, imamun fil hadith wa imamun fis sunnah. Beliau dikenal imam dalam perkara sunnah, qawiyun fil manhaj, kuat manhajnya, syadidun ala ahli al-ahwa, termasuk orang yang tegas dan keras dalam mensikapi ahlul bid'ah. Perlu difahami qanamtina azzakumullah, asyiddah ala ashabil ahwa'i wal bid'ah fadilah. Sikap tegas kepada ahlul bid'ah itu keutamaan, sebuah fadilah. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyak dari kalangan salafun salih, dari kalangan para imam-imam ahli hadis kaum muslimin yang menunjukkan sikap demikian. Di antaranya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau inilah yang dengan tegas mentahdir murid-muridnya dari Abu Hanifah. Dikarenakan Abu Hanifah memiliki pemahaman murji'ah. Barakallahu fikum. Begitu disebutkan dalam biografinya, ketika beliau sedang mengadakan sebuah majelis tahdits, datang Abu Hanifah, langsung beliau tuding orangnya, ihdharu min hadza fa innahu murji'. Kalian semua waspada dari orang ini. Ini orang murji', punya pemahaman murji'ah. Hakata. An Muhammad wa Muhammad ibnu Sirin, imam min a'immat tabi'in, salah seorang imam dari imam tabi'in, termasuk imam ahli hadis, juga termasuk imam fis sunnah. Maqalah beliau, pernyataan-pernyataan beliau ma'rufah, sangat ma'ruf, dan menunjukkan ketegasan beliau dalam memegangi sunnah dan dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wa min maqalatihi al-ma'rufah, termasuk ucapan beliau yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin, ialah kalimat inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Kalimat ini sekarang barakallahu fikum menjadi momok yang menakutkan bagi hizbiyin. Mereka paling gatel telinganya, paling panas, paling benci mendengarkan ucapan semacam ini. Barakallahu fikum. Sehingga ucapan Ibnu Sirin ini ya ikhwan, itu menggembirakan ahlus sunnah, menakutkan hizbiyin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ini merupakan manhajun qawim, manhaj yang lurus dari beliau dan diterapkan oleh salafun salih rahimahumullah, dan diterapkan sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini bisa mengetahui dan membongkar seseorang. Dan melihat seseorang masya Allah menyampaikan sebuah ilmu, masya Allah, man anta, siapa kamu, fulan ibn fulan, masya Allah, kalamuka tayyib, ucapan kamu masya Allah mengagumkan, min aina akhadta hadzal ilm, dari siapa kamu mengambil ilmu ini, menyebut gurunya, oh dari fulan bin fulan, langsung senyum, khalas anta mithlah. Ternyata dia mengambil ilmunya bukan dari kalangan ahlus sunnah, Dia mengambil ilmunya dari kalangan orang-orang yang dikenal dengan hizbiyahnya. Khalasan tamithlah. Kurang lebih ilmunya ya kawan. Walaupun sekarang menyampaikan perkara-perkara yang positif, lambat laun akan menyampaikan perkara-perkara negatif yang itu merupakan pemahaman sesat gurunya. Indabihu. Kecuali kalau dia terang-terangan taubat dan membantah pemahaman-pemahaman sesat dari gurunya yang menyimpang tadi. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini pula yang betul-betul menakutkan hizbiyin. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah meneriakkan kata-kata ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, wa gelisah mereka. Mereka langsung menuduh Ahlussunnah sebagai jamaah tahdzir. Itu kata mereka. Sekelompok orang yang suka mentahdzir. Dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir. Jawabannya mentahdzir dari siapa? Kalau mentahdzir dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, mentahdzir dari hizbiyyin, itu perkara yang wajib, perkara yang harus. Itu fadilah, bukan celaan, bukan perkara yang tercela. Yang gembira Ahlussunnah, yang takut ya ente-ente ini yang dari kalangan hizbiyyin ini yang takut. Barakallahu fikum. Sehingga jangan heran dari kalangan mereka barakallahu fikum menebarkan berbagai macam syubhat dalam bab ini. Tidak apa-apa mengambil ilmu dari semua orang itu. Jangan pilih-pilih. Tidak apa-apa mengambil ilmu dari semua orang itu. Jangankan dari orang Ustadz Fulan. Dari iblis saja boleh. Allahul Musta'an. Ya memang antum ini muridnya iblis. Allahul Musta'an. Iblis boleh katanya. Loh, darinya ada. Sahabat Abu Hurairah mengambil ilmu ayat kursi dari iblis. La haula wala quwata illa billah. Syubhah wahiyah. Seperti yang sering dijelaskan barakallahu fikum, kisah Abu Hurairah tidak menunjukkan beliau mengambil ilmu dari iblis, dikarenakan beliau tidak langsung menerima dari iblis, tapi menanyakan dulu, mencari keabsahan dulu dari Rasulullah sallallahu wasallam. Ketika Rasul mengatakan betul, maka diterima. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Bedakan antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau menerima, harus kamu terima al-haq itu dari siapapun. Sebab kamu tahu ini al-haq. Iblis ngomong Allahu Rabbuna. Soap. Betul. Allah Rabb kita, terima. Walaupun dari iblis. Dikarenakan itu perkara hak yang kamu tahu. Tapi mencari al-haq, menuntut ilmu mencari al-haq, bukan dari iblis, tapi dari Rasulullah SAW. Allahul Musta'an. Nama ikhwan. Padahal pada kenyataannya ikhwan amitina azakumullah, yang layak disebut dengan jamaah tahdzir itu mereka. Dikarenakan mereka suka mendoktrin dan sering dalam majlis-majlis mereka menyebut nama langsung. Fulan, fulan, fulan. Jangan tanya sama mereka. Jamaah tahdzir mereka itu. Tidak terasa dia sendiri yang jatuh pada pembahasan sebagai jamaah tahdzir yang suka mentahdzir orang lain. Sementara yang dia tuduh sebagai jamaah tahdzir tidak pernah nyebut namanya. Hanya menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Hanya semata-mata menyampaikan kalam Ibnu Sirin, gelisah merekanya. Dan mereka justru terjatuh pada apa yang mereka takutkan sebagai jamaah tahdzir. Fallahul musta'an. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Hadza Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kemarin lupa enggak disebutkan siapa namanya Ummu Atiyah ini. Aina Abu Luqman? Nah, indak ya Abu Luqman. Siapa nama Ummu Atiyah? Lagi goyang. Iya. Abu Luqman lagi goyang pikirannya. Tayyib. Tidak ada Abu Luqman, Luqman. Luqman Palembang. Luqman Petanahan. Ummu Atiyah Al-Ansariyah namanya. Hah? Allah musta'an. Ada lagi Luqman yang lain? Luqman Gorontalo. Ya iya. Hah? Di sini kita punya banyak orang namanya Fauzan kayaknya. Ada Fauzan Merauke. Hah? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Fauzan mana lagi ini? Fauzan Kikapi. Mana? Hah? Ummu Atiyah Al-Ansari ya namanya? Wallahu a'lam. Apa ada lagi namanya Fauzan? Fauzan Suarjo. Nah, namanya Nusaibah. Nusaibah. Pakai sin. Nusaibah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ini dikenal sebagai wanita yang memandikan mayat, memandikan jenazah di zaman itu. Menunjukkan wanita-wanita muslimah perlu ada yang ahli dalam pemandian jenazah, supaya mereka yang memandikan jenazah, jenazah kaum wanita. Barakallahu fikum. Qalat, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. Rasulullah alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan jenazah putrinya. Disebutkan kemarin namanya Zainab. Ini putri Zainab, ikhwan. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Abu Rabi ibn al-As. Tayyib. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik." Mandikanlah jenazah ini 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara dicampur. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah di akhir pemandian kafur atau yang menggantikannya. Fa'idha faraghtunna fa'adhinnani, kalau kamu kalian selesai memandikan, beritahu saya. Falamma faragna adhannah, tatkala kami selesai memandikan jenazah itu, kami memberitahukan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam melemparkan kepada kami hiqwahu, yakni izarahu, sarungnya Rasul. Faqala, maka beliau mengatakan, ashirnaha iya, jadikanlah sarung itu sebagai syiar jenazah ini. Apa mana syiar kemarin? Rahmat Al-Kendari. Apa mana syiar ini kemarin? Rambutnya dikepang 3. Masya Allah. Oh, dikasih sarung kok rambutnya dikepang 3. Oh, so dikepang pakai sarung. Kebulan itu namanya. Ashirnaha iya. Mulai dari sebelah kanan. Allahul musta'an. Jadi disarungi sebelah kanan, baru sebelah kiri. Allahul musta'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya rahmat. Idza ma'alimta syai'an faja'a fada'hu. Wajawizhu ila ma tastati'u ila ma ta'lam. Tidak usah bingung, kalau enggak tahu, wallahu a'lam sat. Gampang urusannya itu. Kenapa kan diusir dari sini? Yusuf. Aiyah, santai ya Yusuf. Pakaian yang nempel dengan badan itu namanya syiar. Lapis yang kedua namanya Dihar. Ahsantai. Naam. Faqala Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani berkata lagi, wa haddatsatni Hafsah, dan menyampaikan kepada aku Hafsah, itu Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin. Wa haddatsatni Hafsah bimithli haditsi Muhammad, seperti hadisnya Muhammad bin Sirin. Wa kana fi haditsi Hafsah, dan ada lafaz lain dalam hadisnya Hafsah, irsilnaha witra, mandikanlah dengan jumlah witir. Di sini tidak disebutkan jumlah. Kalau dikatakan witir secara mutlak minimal satu. Tapi berhubung dalam lafaz hadisnya Muhammad bin Sirin disebutkan angka tiga, berarti witir di sini minimal tiga. Untuk pemandian jenazah minimal tiga. Wa kana fihi, yang menguatkan lagi, dan ada dalam hadisnya Hafsah, tayyib, thalathan au khamsan au sab'a, mandikanlah tiga atau lima atau tujuh. Perhatikan atau tujuh. Di lafaz Muhammad bin Sirin sebelumnya Rasul mengatakan apa ya kawan? Thalathan au khamsan au aktsara min dzalik. Tiga atau lima atau lebih daripada itu. Kata-kata aktsara min dzalik, lebih daripada itu, tidak disebutkan jumlahnya. Dalam lafaznya Hafsah berapa ya, Fan? Tujuh. Tiga atau lima atau tujuh. Di sini ada sebagian ulama yang berpendapat maksimal pemandian jenazah itu tujuh kali. Dikarenakan angka tujuh adalah angka terakhir yang disebutkan Rasulullah SAW. Angka tujuh inilah yang menjelaskan lafaz au aktsara min dzalik, atau lebih daripada itu. Ini pendapat sebagian ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana fihi annahu qal, dan di dalam hadis itu dia mengatakan, Rasul mengatakan, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Wa kana fihi, dan juga disebutkan dalam hadis itu, anna Ummu Athiyyah qalat, bahwasanya Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata, wa mashatnaha thalathata qurun, dan kami sisir rambut jenazah putri itu tiga qurun. Tiga? Tiga apa namanya, Ivan? Apa qurun? Tanduk, tiga tanduk. Hanya tidak tiga, tiga kepang ya Pak. Tiga kepang. Kepang sebelah kanan, kepang sebelah kiri, kepang sebelah tengah, dilempar ke belakang. Tapi Pak Irfan, syahidnya ialah pada kata-kata irsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalik, difahami oleh Imam Bukhari dan jumhur ulama, dianjurkan untuk memandikan jenazah dengan jumlah witir, dan minimal witir adalah tiga untuk pemandian jenazah, dan hukumnya adalah sunnah tidak wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita baca dua bab lagi supaya selesai pembahasan tata cara pemandian jenazah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu yubda'u bimayaminil mayyit. Bab dimulai dari anggota sebelah kanan mayit. Qala hadatsana Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini ini yang menyatakan dengan tanpa ada muhabah, abi dhaif. Katanya Ali bin Madini, bapakku rawi yang dhaif. Hakata salaf. Demikian salafun saleh, ketika urusannya din, urusannya prinsip, tidak memiliki yang namanya muhabah basa basi. Dhaif ya dhaif, walaupun bapaknya sendiri. Sebagian mereka menyatakan akhi kadzab. saudaraku itu pendusta. Bahkan anaknya, ibni hadza kadzdzab. Wah, kata. Dikarenakan masalah din. Dan itu yang antum harus tanamkan dalam jiwa antum masing-masing. Itu namanya menanamkan ta'zimuddin, ta'zimul haq, qabulul haq, at-tamassuk bil haq, wa taqdimul haq, mendahulukan kebenaran. Siapapun yang menyelisihinya. Ya, jangan ragu ketika antum belajar kepada seorang guru dulunya lurus, dulunya baik. Setelah itu kok dia menyimpang, antumnya masih lurus, alhamdulillah. Jangan ragu-ragu mengatakan, syaikhi wa ustadzi munharif. Jangan ragu-ragu. Guru saya sudah menyimpang. Itu bukan berarti kita enggak cinta sama guru tadi. Justru kecintaan kita diwujudkan dengan melaksanakan bimbingan syariat dalam bab ini. Sikap tegas dengan tanpa basa-basi terkait dalam bab agama. Guru saya munharif. Nyata muhim, camkan dalam hati antum ya. Berapa kali, sebagai faedah untuk antum aja. Berapa kali ya, Ikhwan, saya di SMS banyak orang. SMS masuk, masuk lagi, masuk lagi. Saya cuma tersenyum. Tersenyum simpul gitu ya. Saya cuma tersenyum. Ini terlalu murah untuk dijawab. Isinya marah-marah. Dikarenakan saya menjelaskan dengan gamblang tentang guru saya. Nah gitu ya. Ya guru saya yang di Jogja, Ja'far Umar Thalib. Kan pada kajian Solo kemarin, bulan apa itu kemarin? Januari atau Februari? Januari, hari yang keempat. Itu kan kita bicara panjang, ada pertanyaan terkait dengan beliaunya. Saya jelaskan apa adanya. itu ternyata menuai protes keras dari para orang-orang yang masih yang masih demen sama Panglima. Berapa kali saya dapat itu, marah-marah mereka. Mana tauhidmu? Gitu. Tauhid yang mana ya? Mana tauhidmu? Mana bakti kamu sama gurumu? Mana gini? Mana gini? Loh, sopo iki? Kayak sok dekat sama Panglima. Loh, orang yang paling dekat loh saya diantaranya. Barakallahu fikum. Ya kita bicara demikian dikarenakan memang dia orang yang menyimpang. Belum jelas kejujuran taubatnya. Para masyayikh sudah putus asa dari taubatnya dia. Syekh Rafiq bin Hadi sudah putus asa dari taubatnya dia. Ya istu wa ya istu wa ya istu. Semua apa? Nantang. Kalau kamu berani datang langsung ke rumahnya. Takut. Lah iya kok saya sekelas Syekh Rafiq bin Hadi sudah putus asa. Lah kok asidawi suruh maju. Urusannya itu bukan kemudian memulai dari awal memproses dia, sudah jelas divonis oleh ulama kita sebagai orang yang menyimpang gitu loh. Tinggal dia tobat apa enggak, jujur apa enggak, selesai gitu loh. Marah-marah, senyum aja. Assalamualaikum. Allahul musta'an. Sekali lagi tanamkan dalam jiwa kita masing-masing ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Taqdimul haq, mendahulukan kebenaran. Qabulul haq, menerima kebenaran. Ada muhim juga nih, ikhwan. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathana Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam. Dikenal dengan sebutan Ismail ibn Ulayyah. Ada yang mengatakan Ulayyah jaddatuh. Neneknya, ada yang mengatakan ibunya. Ismail bin Ibrahim ini punya anak. Namanya siapa Habib? Namanya Ibrahim Mahaluk. Mu'tazili. Ahsanta ya Habib. Kali ini Habib berpikir ya. Barakallahu fiik. Tayyib. Ismail bin Ibrahim ini punya putra namanya Ibrahim. juga dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah. Tapi yang putra Jahmi Mu'tazili. Jahmi Mu'tazili. Wah, bapaknya ahli hadis. Ya sudah. Ibni Jahmi. Semua apa lagi? Yang namanya hidayah biadillah. Al-hidayah biadillah. Qala haddathana Khalid wal Hadza an Hafsa binti Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghasl ibnatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pemandian jenazah putrinya, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, mulailah dengan anggota sebelah kanan dan anggota wudunya. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala babu mawadhi'il wudhu' min al-mayyit, bab anggota wudu dari mayit, artinya juga di dimandikan. Qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah an Sufyan Thauri, Sufyan ibn Sa'id al-Thauri, Waqi' ibn al-Jarrah itu meriwayatkan dari Sufyan ibn Sa'id al-Thauri an Khalid al-Hadza an Hafsa binti Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha dia berkata, kunna ghassalna ibnatan Nabi alaihi salatu wassalam, kami memandikan jenazah putri Nabi alaihi salatu wassalam. Qala lana, Rasul berkata kepada kami, wa nahnu nughassiluha, sementara kami sedang memandikan jenazah putrinya, ibda'u bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, mulailah dengan anggota sebelah kanan dan tempat-tempat wudhunya. Baik, ikhwan. Di sini ada dua pembahasan, memulai dengan anggota sebelah kanan dan memulai dengan anggota wudhu. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama dalam memahami riwayat ini. Pendapat yang pertama mengatakan fihi taqdimun wa ta'khir, padanya ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang diakhirkan. Namanya taqdim wa ta'khir. Ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang diakhirkan. Yang betul ialah memulai dengan anggota wudu, baru memulai anggota tubuh sebelah kanan. Artinya diwudukan dulu, baru kemudian dimandikan sebelah kanan mayitnya. Hada. Athani. Yang kedua mengatakan yujma' bainahuma. Dikumpulkan dua-duanya. Dikumpulkan dua-duanya. Jadi memandikan mayat, memulai dengan anggota wudhu plus memulai dengan anggota sebelah kanan sekaligus. Satu kali jalan. Jadi kalau berwudhu mulai dari mana, Ikhwan? Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Kemudian mengeluarkan airnya dari mulut. Kemudian mencuci bagian. Apa, Ikhwan? Wajahnya. Kayak wudhu, wajahnya, setelah itu bagian tangan, ketika membasuh sebagian bagian tangan sekaligus memandikan badan sebelah kanan. Jadi pahami ya, ketika memandikan mencuci tangan sebelah kiri sekaligus memandikan badan sebelah kiri. Setelah tangan apa ya kan? Rambut, mengusap kepala. Ketika mengusap kepala langsung mencuci bagian kepalanya. Dicuci, disampui, segala macam. Kalau perempuan dan yang berambut lebat, disisir tiga, kanan, kiri, dan tengah. Terus bagaimana? Bagian sebelah kaki. Ketika membasuh kaki sebelah kanan, langsung sekalian memandikan kaki yang sebelah kanan. Begitu kaki yang sebelah kiri, langsung memandikan kaki yang sebelah kiri. Kemudian apa yang terakhir tadi yang belum disebut, bagian vitalnya. Ini pendapat yang kedua, dikumpulkan jadi satu. Jadi pahami, otomatis dengan pendapat yang kedua ini ada tata cara yang kedua dari pemandian jenazah. Pendapat yang ketiga adalah wudhunya cuma satu kali pada pemandian awal. Tayyib, wudhunya satu kali pada pemandian awal, pada pemandian kedua dan ketiga tanpa berwudhu. Jadi pahami, sehingga kaifiyahnya pada pemandian pertama memulai anggota wudhu. Wis, memulai anggota wudhu. Setelah itu di anggota bagian sebelah kanan selesai. Ini pertama. Begitu pemandian yang kedua tanpa wudhu, langsung memulai anggota tubuh sebelah kanan, baru sebelah kiri. Begitu pula pada pemandian yang terakhir, yang ketiga. Jadi paham ini? Dari tiga pendapat ini, barakallahu fikum, diambil faedah tiga tata cara pemandian jenazah. Dan semuanya itu mengambil dan berhujjah dengan hadis ini. Hadis ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Saya pahami? Dengan tiga-tiganya. Sehingga yang mengamalkan cara pertama, tafadhal. Yang mengamalkan cara kedua, silahkan. Yang mengamalkan cara ketiga, monggo. Barakallahu fikum. Tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Walaupun yang ma'ruf dan yang masyhur di kalangan para ulama, tata cara yang pertama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, bisawab, hadza kafi. Sehingga yang dihafalkan semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan. Dijawab semua apa enggak? Kalau dijawab semuanya, stop pertanyaannya. Sudah, jangan dinaikkan lagi. Stop, stop, stop, stop. Cukup yang ada di sini saja. Afan Ustaz, pertanyaan di luar pembahasan. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang umroh tanpa mahram? Apakah umrohnya sah ataukah tidak? Kalau yang dibicarakan tentang keabsahan, tergantung apakah dia melakukan semua rukun-rukun umroh ataukah tidak. Kalau semua terpenuhi, sah. Tetapi dia berdosa dikarenakan safar tanpa mahram. Sehingga umrohnya dipastikan tidak mabrur. Saya paham ya? Bukan umratun mabrurah. Kalau haji, hajinya tidak mabrur. Sebab dibangun di atas perkara dosa. Tapi cukup mujziah. Umrohnya mencukupi. Kalau dia baru kali pertama umroh atau baru kali pertama haji, itu sudah mencukupi haji Islam. Artinya haji yang kedua, umroh yang berikutnya dihukumi sunnah. Tapi haji yang tadi dia kerjakan tanpa mahram tidak mabrur. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan ya alhamdulillah sah le. Allahul musta'an. Lah fungsinya apa jauh-jauh ke sana kalau enggak mabrur? Haji mabrur itu namanya. Allahul musta'an. Yang dicari itu kemabruran haji dan umrah. Barakallahu fikum. Pahalanya sangat besar. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan pulang dari hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Bersih semua dosa-dosanya. Bagaimana menjawab pertanyaan orang awam? Bagaimana kita mencari ilmu dari orang yang benar? Padahal kita tidak tahu orang yang benar dan tidak tahu perkara yang jelas-jelas benar. Masya Allah. Pertanyaan bagus. Jawabannya, Pak, sebelum belajar ilmu agama, tanya dulu kepada orang yang terpercaya. Tanya kepada Pak Ustadz. Ustadz, taklimnya di mana kalau di daerah saya? Kan gitu. Nanti Ustadz yang memberitahukan tempat taklim tersebut. Apa ini? Misal, ada orang awam kenal sama saya. Dia enggak pernah ngaji, tapi kok pengin taklim dia. Kenal sama saya, telepon saya kan gitu mestinya. Ustaz Afif, saya asli Jogja. Saya taklim di mana? Kan gitu ya. Saya sebutkan, di Jogja, di sini, sini, sini, sini, Pak. Tuh. Saya paham ya? Barakallahu fiik. Naam. Afan Ustaz, praktek mengkafani mayat menggunakan kain kafan. Apakah santri yang harus menyediakan kain kafannya? Loh, ini santrinya mati ya iya. Diambilkan dari uangnya untuk beli kain kafan. Gitu ya. Tapi kalau praktek mengkafani mayat, ya tidak tahu nih pakai yang mana ya. Kapan ya? Kapan kita mengkafani mayat? Belum. Yang sebelumnya ini belum. Belum, masih bab pemandian. Nah, nanti bab yang ke-18, ke-19, nah, pembahasan kafan. Nanti dibawakan kain ihram ya. Nah, kain ihram, 3, 2 helai tambah 1. Nah, nanti yang sekiranya cukup badannya dimasukkan. Insya Allah. Ya, supaya ngerti bagaimana cara mengkafani itu. Bolehkah bagi kita mendatangi tempat-tempat seperti pasar malam? Ngapain antum ke sana? Hah? Belanja Ustaz, belanja apa? Tempat yang lain ada. Dicari tempat-tempat yang aman, yang jauh dari fitnah, barakallah. Ya. Naam ya. Apa hukumnya jual beli barang black marketing belum terkena pajak? Kalau harganya sesuai dengan pasaran BM, black marketing labas. Urusannya urusan pajak dan semisalnya itu urusan negara, amrun duali, perkara yang sifatnya kenegaraan, bukan terkait dengan masalah hukum syar'i. Barakallahu. Artinya kalau sampai ketangkep salah sendiri, itu urusan dia dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Tolong jelaskan mengenakan pakaian atau baju berwarna merah. Tidak ada masalah. Pendapat yang rajih tidak ada masalah. Hadis yang menunjukkan larangan menggunakan baju warna merah, dhaif riwayatnya. Kalaupun sahih, dimaknakan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, baju merah yang dilarang itu adalah mu'asfar. Baju mu'asfar, baju yang kainnya dicelup dengan bahan khusus namanya usfur menghasilkan warna kuning oranye. Barakallahu fikum. Merah tidak ada masalah, kuning tidak ada masalah, yang tidak boleh mu'asfar. Barakallahu fikum. Itu pakainya ahli kitab dan yang boleh menggunakannya adalah wanita. Apakah boleh kita mentahdir seseorang yang menyimpang sebelum dinasihati dengan lembut dengan cara yang baik? Ya belum bisa. Tahdir itu nanti belakangan. Upaya pertama nasihat, tegur. Barakallahu fikum. Ketika penyimpangannya sudah mulai menjalar kemana-mana, dibantah penyimpangannya saja dengan tanpa menyebut nama. Dibantah batilnya, pemahaman-pemahaman yang menyimpangnya dibantah dengan tanpa menyebut nama. Barakallahu fikum. Begitu sudah ada upaya nasihat dan segala macam, ternyata tambah parah, menunjukkan inat, penentangan, ya sudah, gimana lagi? Ala Allah kan gitu ya. Bismillah ditahdir. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, sudah dinasihati sama pihak lain. Orang lain sudah menasihati dia dari mulai A sampai Z, sudah menasihati dia dan tidak menunjukkan perubahan. Kalau tidak perlu bagi Anda jadi jagoan begitu. Sebentar, saya yang menasihati. Siapa Anda? Orang lain loh, dari mulai A sampai Z khatam nasihatnya. Jadi paham ya, kalau sudah demikian langsung harus sikapi. Tidak perlu kamu proses dari awal lagi. Ini dan diantara sebab penyimpangan sebagian pihak di zaman sekarang demikian ya. Kepingin memproses dari awal lagi orang-orang yang sudah jelas-jelas hizbi. Barakallahu fiik. Akhirnya bukan memproses dari awal, akhirnya dia yang termakan oleh pemahaman hizbiyah tadi. Allahul musta'an. Dabe. Yang punya pemahaman semacam itu, yang saya ketahui, barakallahu fikum, ialah Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, yang di Ma'rib itu, yang difonis oleh para ulama sebagai mubtadi umbal ikhwani syirir, barakallahu fikum. Itu begitu, dia tidak menerima penjelasan alim siapapun, walaupun termasuk kibarul ulama, kalau bukan dia sendiri yang menangani. Semacam Syed Qutb, tidak nerima dia. Saya harus kasih sendiri. Siapa Syed Qutb? Semacam Al-Maghrawi, ini Mubtadi' Umbal. Semacam Tariq Suwaidan, Al-Syi'i, Al-Hizbi. Dan contoh-contoh yang lain yang sudah ma'ruf di kalangan kibar ulama sebagai seorang Hizbiyin, tidak mau nerima. Padahal keterangan dari Syekh bin Bas, keterangan dari Syekh Rabi bin Hadi, masyai kibar yang lainnya, tidak mau nerima. Kenapa? Harus saya datangi sendiri. Datangi sendiri ternyata diuntal miring sama mereka. Saya ketemu Maghrawi, ma ra'aitu fihi illa khaira. Saya tidak melihat pada dia kecuali kebaikan saja. Salah dia mengatakan dia hizbi. Sadaro. Ente yang kemakan sama pemahamannya Maghrawi. Allahul musta'an. Akibat tidak mau menerima penjelasan para ulama thiqat. Entah ya ikhwan. Upaya proses itu bagi orang yang belum ada nasihat sama sekali. Ini orang yang mau jadi hizbi gitu loh. Orang yang baru mau jadi hizbi, baru mau menyimpang, diproses terus pelan-pelan, sabar. Walaupun dia sudah wah macam-macam, sabar sampai pada tingkatnya nanti ketika dia menunjukkan inat, penyimpangannya halas, tinggal der. Jadi misalnya harus sabar ya ikhwan. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali itu menasihati Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri 6 tahun sebelum dia menampilkan taringnya. Artinya di zaman Syekh Muqbil bin Hadi masih hidup. Dia menasihati sembunyi-sembunyi. Terus selama 6 tahun sabar. Begitu Syekh Muqbil meninggal, dia menampilkan taringnya semakin gencar. Syekh menasihati. Itu belum langsung mentahdir. Terus sampai pada puncaknya memang orang ini balik loh. Ya sudah, langsung dibantah sama semua para masyayikh dan beliau yang turun tampil menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Hakada. Sabar. Antum kalau perhatikan para ustaz kita sabar ya. Sabar yang luar biasa. Padahal kalau lagi kumpul bareng gitu ya, ini udah gini-gini semua itu. Kapan ini? Gitu. Kapan ini? Sabar. Sabar. Gitu. Yang lainnya, sudah, suaya. Waktunya ketemai. Ayo kapan daurunya, tampil. Sabar. Terus begitu, sabar. Ini para masyayikh, mencermati keadaan yang ada ini, kita punya perjanjian dengan para masyayikh dan segala macamnya, spir suruh sabar ya. Ini kalau dikasih labu hijau sama para masyayikh, langsung berondong dengan berbagai macam peluru-peluru yang ada para kalau itu. Sehingga jangan merasa ya hanu jadi jagoan bicara sana kemari di Facebook, internet dan segala macam, seakan-akan enggak ada yang ngelawan. Tunggu saatnya para kalau itu. Semuanya sudah masuk dalam file. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sabar ya, Pak. Kita yang sudah bawa belur, sudah habis mati-matian, nama kita sudah masuk comberan dan segala macamnya. Wah, kitanya masih sabar, belum bicara apa-apa, baru bicara dengan bahasa umum sudah pada kepanasan semuanya. Allahul musta'an. Ya, sabar. Ada waktunya insyaallah taala. Hafan Ustaz, kalau kita memandikan jenazah, kemudian setelah itu ada sesuatu yang keluar dari tubuh mayit, tatkala kita hendak memandikan mayit, apakah harus mengulang wudhunya? Tapi bagi yang berpendapat wudhu itu dilakukan pada tiap-tiap pemandian, diulang lagi. Diulang lagi. Bagi pendapat yang mengatakan wudhu cuma satu kali di awal pemandian, tidak perlu. Sesuai dengan pendapat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Afan Ustaz, saya mau nanya, mana yang lebih berbahaya? Sururi atau jamaah tabligh? Sururi lebih berbahaya. Jamaah tabligh, hatta masyarakat awam tidak suka sama jamaah tabligh. Datang-datang ke masjid kampung, bawa selimut, bawa kompor, bawa segala macam ini. Apa ini? Tahu-tahu datang, grebek sop pertama, yang lainnya pada sopo ini. Tahu-tahu diketok semua pintu-pintu masyarakat, tok-tok-tok-tok, pak jamaah pak, tok-tok-tok pak jamaah pak. Loh, aku loh takmir. Saya loh takmir, imam masjid ini, lah apa kamu ketok-ketok pintu saya ini? Ilustrasi pada kelas itu. Artinya, banyak orang yang gak suka dengan jamaah tabligh. Di antara bukti yang paling meyakinkan, kalau kamu pergi ke mana itu ikhwannya? Mesti kamu ditembak sama orang. Gurame, Pak. Tahu Gurame? Tanjung Perak itu markasnya mereka itu. Gurame, Pak. Boten, Pak. Nek ikan Gurame bakar nggih doyan, Pak. Lalu Ustaz. Kayak gitu ya. Kalau yang di Jakarta apa? Kebun? Kebun apa Jakarta? Kebun jeruk. Kebun jeruk, Pak. Waduh, itu kalau dikasih jeruk banyak boleh itu. Enggak, Pak. Atau mereka menggunakan bahasa isyarat khasnya orang tabligh. Karkun? Karkun gitu ya. Kalau teman apa bingung. Opo karkun iki opo karkun. Tapi yang paham itu istilah kode khusus jamaah tabligh. Karkun, ini termasuk jamaah kita, jamaah kita, jamaah kita. Karkun. Oh, enggak. Kayak ayam kalkun, enak. Kayak gitu ya. Jamaah tabligh sudah orang semuanya banyak yang enggak suka ya. Tapi kalau sururiin Allahul Musta'an, hatta orang-orang awam. Dan yang menjadi korban banyaknya orang-orang awam. Yang semangat-semangat menimba ilmu agama. Fallahul Musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan Imam Bukhari yang menjadikan Khalid bin Makhlad, Khalid bin Makhlad sebagai gurunya? Khalid bin Makhlad bukan gurunya Imam Bukhari, termasuk rawi yang dibawakan hadisnya dalam Sahih Bukhari itu mungkin, padahal dia seorang Syiah. Bukankah masa itu rawi hadis Ahlussunnah masih banyak? Kalau perbincangan dulu lain ya ikhwan. Dulu itu dihadapkan pada dua madarat. Dulu itu pada masa-masa para ulama mengumpulkan hadisnya Rasul. Dua madarat. Yang pertama, madarat meriwayatkan dari Syiah Ahlul Bid'ah. Atau yang kedua, madarat hilangnya sunnah Rasul. Dikatakan hadis itu hanya ada pada rawi tadi. Maka mereka lebih memilih madarat, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dalam rangka untuk menyelamatkan sunnah Rasul. Itu pun yang ngambil siapa? Imam Bukhari, bukan jenengan-jenengan ini. Imam Bukhari yang ngambil alim. Sehingga tahu ini menyimpang, ini bahaya. Sehingga disaripatikan, diseleksi riwayatnya dan dimasukkan dalam sahihnya beliau. Itu pun tidak semua riwayat. Hanya riwayatnya Khalid bin Makhlad Al-Qutwani dari gurunya Sulaiman ibnu Bilal. Hanya ini. Yang lain tidak. Barakallahu fikum. Antum lihat penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal ketika menjelaskan tarjamannya Aban bin Taghlib. Dia seorang Syi'i tapi shaduq. Jujur orangnya. Dia mengatakan lana sidquhu wa alaihi bid'atu. Bagi kami jujurannya atas dia bid'ahnya dia. Antum lihat keterangan beliau sangat panjang dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Dan ini juga dibahas dalam buku-buku mustalah. Orang yang masbuk mendapati imam duduk tawarruk. Tasawuf akhir ya. Apakah yang masbuk ini mengikuti imam duduk tawarruk atau keiftirash? Kalau sholatnya itu sholat isya. Sebutkan dalil yang mengatakan iftirash dan dalil yang mengatakan tawarruk. Masya Allah. Dalam kondisi yang demikian, antum ikut imam tawarruk. Antum ikut imam tawarruk. Dalilnya keumuman hadisnya Rasulullah SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Wabe ketika itu. Lain halnya kalau ada perkara yang diikhtilafkan. Misal sholat yang hanya punya satu tasyahud. Sholat yang hanya punya satu tasyahud. Subuh, Jumat, dan semisalnya ya. Kan dua pendapat. Ada yang mengatakan duduknya iftirash. Ada yang mengatakan tawarruk. Dalam bab ini antum amalkan yang rajih. Kalau antum merujukkan iftirash, iftirash. Kalau antum merujukkan tawarruk, tawarruk. Dan toleransi dalam masalah yang semacam ini. Barakallah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal wa hafidhakumullah.